maafkan ku bila ku kurang romantis, tak segombal lelaki lain. Memang diriku tak penuh kejutan, tak mampu guncangkan dunia. Namun kau pun tahu hati ini hanya untukmu. Namun kau pun tahu ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Oh, oh. Ku cinta kau saat ini lebih dari hari yang kemarin, dan akan ku berikan lebih dan lebih sampai akhir hayat nanti. Ku cinta kau saat ini lebih dari percayalah padaku, cinta ini takkan pernah mati. Yeah. Karena hanya padamu telah aku temukan satu cinta yang tulus dan jujur untuk diriku. Saat ini.